Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sampai ke hari yang ke-15 dari Ramadan. Dan semoga hari ini bisa diisi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, ibadah. Dan semoga kita bisa menyapu bersih semampu kita amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan salah satu amalan yang penting adalah ilmu atau menuntut ilmu. Karena ilmu adalah berzikir kepada Allah. Dan ahli puasa terbaik adalah aktsaruhum lillahi dzikra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir dan menjadi ahli puasa yang berkualitas. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah dan kembali bersama bab keutamaan orang-orang kecil, orang-orang miskin, para fuqara. Dan ini bab penting. Dan kita masuk ke hadis Abu Hurairah yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, orang tua, keluarga, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathah, tidak ada yang berbicara. Jadi Nabi SAW menjelaskan tidak ada yang bisa berbicara pada waktu masih kecil atau masih bayi kecuali tiga bayi atau tiga orang. Jadi gak ada yang bisa bicara ketika bayi kecuali tiga orang atau tiga 3 bayi. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bicara enggak? Kapan pertama kali kita bisa bicara? Hari kapan? Masuk enggak ketiga ini? Bukan salah satu dari ini. Nih. Oh, bukan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Jadi ternyata yang pertama itu bukan kita. Dan apa gak mungkin kita? Jadi, dan ini sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Isa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan dalam surat Maryam ayat 30, Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Surat Maryam 29, 30, 31, tiga dua, tiga tiga, itu menunjukkan keistimewaan dan keajaiban yang dengan mudahnya Allah tetapkan kalau Allah mau. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Isa punya kedudukan tinggi di dalam hati dan keyakinan kita umat Islam. Jadi mereka tanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita bisa ngajak bicara bayi yang masih kecil? Maksudnya, hadza ghairu ma'qul, itu enggak masuk akal. Masa kita bisa ngajak bicara bayi yang baru lahir? Yang ngajak bicara bisa, diresponnya enggak akan gitu loh. Aku ngajak bicara baikku, Ustaz, ya, dijawab enggak? Enggak. Jadi kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami mengajak bicara atau bicara dua arah dengan anak bayi? Hadirin Allah muliakan, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi hadirin? Di ayat ke-30 nya, ini Abdullah bicara tuh hadir. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kitab suci dan menjadikan saya seorang nabi. Hadirin Allah muliakan, jadi itu bukan hal yang aneh, itu bukan hal yang mengejutkan kalau kita melihat dari sisi kudratullah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan lihat bagaimana sangat spesifik. Kalau anak kita pertama kali bisa bicara apa? Apa lagi? Kapan? Kapan? Mana Nabil? Bil? Anak kamu pertama kali bicara usia berapa? Oh, belum nikah Bil. Ustaz Ilham mana Ustaz Ilham? Pulang. Ustaz Timur juga pulang. Yup, usia berapa yup? Anak-anak bisa bicara. Hah? 2 tahun. Oke. Okay. Kata atau kalimat pertama apa? Ini Abdullah. Atani al-kitab. Atau gak usah itu. Ini Abdullah. Atau mama. Atau ayah. Yang lebih ini lagi, pertama, kata pertama Neni. Ini bukan nenek tapi the nanny ya. Jadi, karena kok bengong sih? The nanny itu ini apa? Babysitter. Karena mainnya sama mbak terus dari lahir. Orang tuanya gak pernah ada. Jadi yang pertama kali disebut ya nama itunya. Dan ini tuh apa kata sebagian ulama tafsir hadirin? Ini simpel aja lah. Kalau masyarakat tuh ketemu bayi baru lahir bisa bicara, itu tuh asumsinya kan liar hadirin, liar nih. Makanya biar nggak liar diluruskan, dikotakkan. Ini Abdullah, saya ini hamba Allah. Ingat, saya bukan Tuhan. Itu salah satu pesannya, saya bukan Tuhan loh, saya nggak berhak diibadahi, saya nggak berhak disembah, dan saya bukan anak Tuhan. Saya hamba yang dikasih wahyu dan Allah jadikan saya nabi. Bisa begitu hadirin. Jangan salah paham. Saya bukan Tuhan, saya bukan, enggak bisa, enggak, jangan disembah, saya enggak berhak disembah. Jadi bukan sebatas bisa bicara ketika bayi, tapi berbicaranya clear, pesannya tuh jelas. Siapa anak kita, atau bos anak kita deh, kita misalnya, yang kalimat pertamanya tuh udah jelas gitu, ada pesan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barram bi walidati wa lam taj'alni jabbaran syaqiyya. Dan seterusnya. dan itu sekaligus klarifikasi yang jelas bahwa ibu saya bukan pezina. Bukan pezina. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah wasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong dan menderita. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dan menjawab pertanyaan qalu kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita bicara dan bicara dua arah dengan bayi yang masih kecil, bayi yang baru lahir. Ini Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Itu hadirin. Itu bayi yang pertama. Itu bayi yang pertama kurang lebih. Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan. Wasahibu Jurayj. Dan yang kedua, wasahibu Jurayj. Wasahibu Jurayj. Pakai jim Jurayj. Dan yang kedua itu bayi yang berkaitan dengan kisahnya Jurayj. Bayi yang berkaitan dengan kisah Jurayj. Siapa itu Jurayj hadirin? Ini nama yang senantiasa diingat sejarah hadirin. Bukanlah Jurayj rajulan abidan. Jurayj itu ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Dan waktunya seringkali dia beliau habiskan di tengah keheningan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak melakukan ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Dan beliau membuat tempat ibadah dan beliau sangat sering berada di sana. Dan beliau ada di sana. Jadi kalau mau cari Jurayj ya di sana. Beliau tuh ya ibadah di sana. Fatathu ummuhu wa huwa yusalli. Maka suatu hari ibunya datang ke beliau, ibunya Jurayj. Dan pada saat ibunya sampai datang, beliau sedang sholat. Beliau sedang sholat sunnah pada saat itu. Lalu ibunya manggil ya Jurayj. Wahai Jurayj. Wahai Jurayj, dipanggil ibunya manggil anaknya dari luar. Apa yang terjadi hadirin Allah muliakan ketika ibu beliau memanggil? Hadirin Allah muliakan, Juraj gelisah. Faqal, ay Rabb, ya Allah, ummi wa salati. Siapa nih yang harus saya prioritaskan? Ibu saya atau salat saya? Ibu saya, jadi saya batalkan sholat saya, lalu saya keluar, saya temui ibu saya, atau saya tetap lanjutkan sholat saya sampai selesai dulu, baru nanti ke ibu. Gitu. Bingung Juraj. Kita pernah mungkin ya kayak gitu. Ya. Kita lagi sholat di kamar gitu, di kot. Kamar kita ditutup atau dikunci, ibu manggil dari luar. Ibu manggil dari luar. Gitu. Aldi gitu bisa dipanggil gitu. Nah, Aldinya bingung. Lanjut sholat atau ibu nih? Kenal dia pada sholat sunnah. Fa'akbala ala sholatihi. Maka Juraj memilih untuk tetap melanjutkan sholatnya. Itu pilihannya Juraj. Pernah gak kita gitu? Ibu kita manggil atau ayah kita manggil, kita di kamar gitu lagi sholat sunnah, aduh batalin ke ibu atau lanjut sholat, udah lanjut sholat aja deh. Pernah nggak? Nggak pernah. Oke, pertanyaan kedua, pernah sholat nggak di rumah? Nggak mungkin dulu bandel gitu, jadi aku gak pernah ngalamin ini karena dulu emang aku gak sholat. Jangan disebutin kalau kita punya masa lalu begitu, banyak tobat aja sama Allah. Nah, fansarafat, maka ibunya pergi dah karena gak ada respon dari dalam. Jadi gak ada respon dari dalam, akhirnya ibunya pergi. Falamma kana min al-ghad atathu wa huwa yusalli. Besoknya ibu datang lagi. Pas sampai lagi-lagi Juraj lagi salat. Emang ahli ibadah, jadi emang waktunya tuh dihabiskan atau mayoritas waktunya dihabiskan untuk salat. Jadi pas besoknya pas ibunya datang lagi salat lagi. Faqalat ya Juraj. Nama Juraj dipanggil lagi sama ibunya. Faqala ayu rabbi ummi wa salati. Lagi-lagi Juraj nanya, bingung nih. Ya Allah, ini ibuku atau salatku ya? Faqbala ala salatihi, dan dia memilih untuk melanjutkan salatnya. Dia melanjutkan untuk memilih untuk melanjutkan sholatnya. Hadirin Allah muliakan. Dua kali itu. Ibunya di nomor dua kan. Dua kali. Tapi Juraj gak ada maksud untuk durhaka. Tapi cuma dia milih sholatnya aja. Lalu apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat, la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, sedih ibunya ini hadirin. Dua kali manggil anaknya, anaknya enggak ada respon. Dan kan enggak tahu apa yang terjadi, tapi beliau tahu anaknya dari dalam. Dan beliau punya dhon ghaib, anaknya dengar. Kan dia didoain sama ibunya. Sedih kan? Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sampai dia melihat wajah wanita pezina, zawani. Nah, mumisat itu hadirin Allah muliakan, pezina yang cantik, pezina yang punya wajah yang cantik. Jadi bukan, sebagian ulama mengatakan itu pezina yang kecantikannya itu menjadi buah bibir atau menjadi ikon gitu, mumisat. Apa maksudnya hadirin? Aneh gak? Emang ada orang tua zaman sekarang doainnya begitu? Nah, ini doanya apa nih? Ini perlu kita dudukkan, maksudnya doanya apa? Ini bukan doa dapat jodoh ya? Apa maksudnya? Karena melihat profil wanita seperti itu fitnah. Uftutin, itu fitnah. Dan ini doa negatif karena ibunya kecewa. Jadi itu doa negatif. Beda, beda. Makanya ini bukan doa positif. Karena melihat misalnya, atau ketemu misalnya wanita dengan itu, paling langsung berpapasan atau apa, itu bisa memfitnah kita. Makanya kita jangan sebaliknya. Begitu ketemu gak sengaja, walaupun gak sengaja, oh rezeki nih, itu bukan rezeki. Apalagi berdalih dengan pandangan pertama dimaafkan. Akhirnya kita mandang pertama tapi 3 menit, itu bukan pandangan pertama. Itu maksudnya. Udah itu aja. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Fatadzakara banu Israel, lalu kita lanjutkan. Itu doa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku sampai dia melihat wajah pezina yang cantik atau wanita tunasusila yang cantik. Dan itu maksudnya apa? Fitnah. Karena ibunya kecewa. Hadirin Allah muliakan. Pada saat itu ada seorang atau ada pada saat itu fatadzakara banu Israil Jurayj wa ibadata. Juraj itu pada saat itu jadi buah bibir, hadirin, di tengah-tengah Bani Israel. Beliau dengan ibadahnya, ini orang ibadah luar biasa, dibicarakan, diomongkan, menjadi buah bibir. Sampai ada seorang wanita tunasusila, imratun bagi, bagi bukan hanya pezina. Padahal doa ibunya itu apa tadi? Janganlah engkau wafatkan sampai dia melihat wanita pezina yang cantik. Nah, pada saat itu ada seorang wanita tunasusila, profesional di dalam berzina. Yatamatsalu bihusniha. Itu cantiknya cantiknya luar biasa. Ikonik gitu cantiknya itu. Ini bukan sembarangan wanita. Ini memang cantiknya luar biasa. Lalu nih wanita bilang, emang wanita gak baik ini. In syi'tum la'aftinannahu. Kalau kalian mau, saya bisa goda dia. Luar biasa. Saya bisa goda dia. Hadirin, ini yang dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Goyatun nas la tudrak. Ridho manusia atau ridho seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin terwujud. Ini yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inna likulli dhina'imin hasuda. Setiap orang diberikan kenikmatan pasti ada penghasatnya. Juret gak pernah punya masalah dengan mereka. Gak ada masalah. Apalagi sama wanita itu. Tapi bukankah kemampuan beribadah yang tinggi itu adalah sebuah kenikmatan? Bahkan itu kenikmatan di atas kenikmatan. Itu di atas kenikmatan harta. Itu di atas kenikmatan tahta. Itu di atas kenikmatan popularitas. Dan beliau sangat terkenal pada saat itu, dibicarakan jadi buah bibir orang. Tiba-tiba in syaitum laftinannahu, kalau kalian mau, kalau kalian setuju, saya akan goda dia. Apa hubungannya? Emang mereka punya ribut apa? Enggak ada. Dalam hadis ini, ya udah, ada orang itu mungkin ada hasad. Mungkin sebagian orang bilang, ah, dia enggak sesoleh itu kok. Dia belum ketemu perempuan aja. Coba kita tes. Itu hal yang sangat mungkin terjadi di lapangan, hadirin. Jadi jangan berpikir, kenapa sih mereka sekejam itu sama aku? Atau kenapa sih mereka berbuat itu? Aku kan gak pernah usik mereka. Aku gak pernah ganggu mereka. Aku kan hanya beribadah. Aku kan hanya ingin... Dari dulu, hadirin, ini kehidupan tuh seperti itu. Apa hubungannya? Kecuali kalau Juraj pernah kata-ngatain dia, dia sakit hati. Juraj pernah ngerendahin dia. Enggak, ini enggak ada hubungannya. Cuman ada ahli ibadah, orang soleh terkenal, coba kita kerjain nih orang. Fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Lalu wanita ini berusaha menggoda Juraj. Oh, luar biasa. Ini wanita expert, hadir, profesional dan cantik. antum dengar aja, jangan menghayal ya. Jadi jadi lihatnya biasa aja. Ini dengar aja, dengar. Wanita perempuan, maka kita cepat aja, enggak usah lama-lama di sini. Terus di, ngegoda itu kan godanya bukan amatiran. Bukan cuman ini. Bukan cuman bilang boleh minta nomor telepon enggak gitu loh. Nanti DM aku ya. Enggak begitu, ini profesional ini. Dan emang niatnya untuk goda. Oke. Okay. Dan dengarnya biasa aja, enggak usah serius-serius. Apalagi ini puasa udah gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi memang juraj ini orang baik hadirin. Orang soleh. Falam yaltafit ilayya. Enggak dilirik sama sekali sama juraj itu. Allahu Akbar. Enggak dilihat, enggak ditoleh. Jangankan diperhatikan, dilirik aja enggak. Tetap aja juraj. Gagal lah misinya itu. Gagal. Jadi itu juraj ngomong, ini rezeki, ini rezeki. Gitu lah. Apalagi terpuk ini pasti karena hadiah dari semangat ibadah saya. Enggak begitu. Enggak dilirik. Dan semoga Allah jaga kita semua. Amin. Rabbal alamin. Fa'atat ra'iyan. Karena gagal. Misinya gagal ya hadirin. Maka wanita ini pergilah ke seorang pengembala. Karena ya'wi ila sawma'atihi. Dan pengembala itu biasanya istirahat atau berteduh di tempat ibadahnya juraj gitu loh. Maka emang wanita ini enggak baik hadirin. Famkanathu min nafsiha fawaqa 'alaiha. Maka juretnya gak bisa digoda, dia gak berhasil goda juret, dia ke pengembala. Dia ke pengembala. Dan tujuannya bukan sebatas melampiaskan nafsu, enggak. Fawaqa 'alaiha, maka terjadi zina. Fahamalat, akhirnya wanita ini hamil. Falamma waladat qalat huwa juraj. Lalu setelah wanita ini melahirkan dan ada bayi pada saat bayi laki-laki itu, dengan enak aja tuh wanita mengatakan ini anaknya juraj. Waduh hadirin, ini anaknya juraj. Ini anaknya juraj. Bayangkan jahat sekali hadirin. Dan sampai segitunya gitu lah. Bayangkan awalnya cuma menggoda. Ingin, oke okay, saya akan goda. Kalau kalian setuju saya akan goda. Digoda, gak berhasil. Akhirnya cari orang lain. Hamil, habis hamil, melahirkan. Dan dia masuk. Jadi begitu gak berhasil dari pintu pertama, dia goda dari pintu ke, atau dia serang dari pintu kedua. Jadi ketika serangan gak berhasil dari pintu pertama, dia serang dari pintu kedua. Dan yang perlu kita renungkan, seniat itu loh hadirin. Mungkin kita, atau kita yang laki-laki gak terlalu ini, coba tanya perempuan, tanya istri kita, atau tanya ibu kita. Mudah gak hamil 9 bulan itu? Dan bagaimana pertaruhan nyawa dalam proses melahirkan? Apalagi kok dulu kan? Dulu misalnya belum ada apa belum ada operasi sesar, otomatis benar-benar harus melahirkan normal. Gimana kalau sungsang, bagaimana kalau ini? Kalau sekarang kan coba normal ya, Bu. Iya. Begitu last minute enggak bisa nih, Bu. Harus sesar. Dulu emang bisa begitu ya. Kalau ada kendala gimana? Jadi bayangkan hanya untuk memfitnah loh. Itu orang rela berzina. Oke, ada yang bilang, oh zina kan enak. Oke, itu berkaitan nafsu. Hamil gimana hamil? Belum muntah-muntahnya, belum pusing-pusingnya, belum dropnya, belum capeknya, belum kemana-mana bawa baby yang misalnya totalnya beratnya 4 kilo sama air ketuban sama segala macam, atau 5 kilo mungkin. Satu hari, dua hari, enggak. Berbulan-bulan kayak begitu. Lalu klimaksnya adalah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan. Begitu melahirkan, ini bayinya Jurej. Allahu Akbar. Itu manusia, hadirin. Kalau udah niat buruk, mungkin kita enggak menduga dia bisa melakukan kayak begitu. Dan kita kok bisa dia lakukan itu ya? Iya bisa. Bisa dimengerti nggak, Adir? Hebat nggak sih ini? Dalam tanda kutip ya. Kita misal kalau sebel sama orang gitu ya, emang sampai seperti ini gitu. Semoga Allah jaga kita, Adir. Atau misalnya mayoritas kan paling udah cuman apa ngegibah. Ini nggak ngegibah, ini mau fitnah plus. Dikasih tubuhnya, dan ke pengembalan, artinya bukan ke orang-orang secara sosial terhormat. Terus kan secara umum kan dia profesional, dia harusnya dibayar. Ini gak dibayar, free, bayangkan dia kasih tubuhnya. Ada wanita kasih tubuhnya hanya untuk memfitnah, hanya untuk melakukan serangan. Gak ada bayaran, gak ada segala macam. Hanya untuk menyerang. Karena ditolak gitu di awal. Lalu hamil, lalu mempertahankan kehamilan. Lalu sampai melahirkan, mempertaruhkannya. Begitu lahir, ini anaknya Jurej. Dari dalam lo ini, dalam dunia perfitnahan. Dan ini menunjukkan memang ada kasus-kasus begitu. Maka minta pertolongan sama Allah, agar kita gak diuji seperti ini. Dan bocoran sedikit nih ya, nanti kita tekankan, jangan durhaka sama orang tua. Itu ngejaga fitnah. Bahkan Jurej tuh gak bermaksud durhaka, penuhi panggilan orang tua. Kecuali kalau itu berkaitan dengan fardu. Kalau sholat sunnah segala macam, ini sholat sunnah, apalagi cuman main game, wah bahaya. Ini sholat sunnah, kecuali kalau hal-hal yang wajib, baik itu fardu ain atau fardu kifayah dan gak ada orang lain. Kita yang harus masuk. Tapi kalau itu salat sunnah, apabila itu amalan sunnah atau mubah, apalagi mubah yang kebanyakan, lalu kita biarkan orang tua kita, bahaya itu, hadir. Ingat, satu-satunya anomali cuman wajib ain atau wajib kifayah yang nggak ada pihak lain yang nutup kecuali kita. kan berarti ta'ayyana kan gitu dalam ilmu usul, maka kita harus wajib untuk menutup. Ini fitnah, fitnah di level tertinggi hadirin. Karena memfitnah bukan hanya ini, ngorbanin dirinya untuk memfitnah orang. Pengen sampai ngorbanin dirinya itu loh. Hanya untuk memfitnah orang. Dan dari sini pelajaran penting buat kita, dan ini ilmu kehidupan hadirin. Bahwa kaidah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu belum tentu terjadi di setiap kasus dalam isu-isu di masyarakat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu tidak tidak pasti berlaku di semua kasus. Benar, di banyak kasus ya kalau gak ada api mana ada asap lah mas. Tapi dalam kasus jurat, mana apinya hadirin? Mana api? Jurat gak ada hubungan sama wanita itu. Gak ada hubungan. Masalah dia cuma masalah dia rajin ibadah. Lalu masalah kot-en-kot sama ibu. Tapi direct langsung sama itu? Enggak. Gak ada api yang berkaitan dengan kotak perzinaan, kotak wanita, kotak gak ada sama sekali. Ini pure fitnah kalau kita lihat dari kotak wanita tersebut. Seringkali kita tuh menyimpulkan sebuah kasus yang kita dengar dengan kaidah itu. Ya aku gak tahu ya, tapi kaidah kan mengatakan kalau gak ada api, ya mana mungkin ada asap. Ya kan, suka kita suka bilang gitu. Ya kita gak, aku gak ngerti lah kasusnya, tapi ya gitu aja, simple aja loh mas. Kalau gak ada api gak mungkin ada asap. Pertanyaannya, di kasus Jurej mana ada apinya? Kecuali kalau jurat, kalau wanita ini teman lamanya, lalu jurat sudah ini taubat segala macam mungkin, tapi ini nggak ada, nggak ada, diganggu nggak bergeming, nggak ngelirik, nggak ngelirik. Kecuali kalau mungkin dikasih PHP gitu ya, terus sakit hati, ini nggak dikasih apapun, nggak dilirik. Dan ini tajam banget loh. Kalau kan gini loh hadirin, kalau misalnya ada wanita atau ada pria mengatakan dia tuh berzina sama fulan atau berzina sama fulana, itu aja udah menyakitkan. Dan mungkin banyak orang percaya, nggak, saya tahu dia tuh check in sama wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Ini fitnahnya, dia tuh berzina sama saya. Itu kan dalam banget hadirin, dalam. Jadi dia mengaku pelaku. Apalagi hamil. Orang kan, orang awam kan langsung ya, mungkin, ya masa iya dia bohong sih, orang dia hamil. Dan dia ngaku berzina sama dia. Bukan nyebut A, B, C, dia enggak. Dia berzina sama saya. Berzina sama saya. Kan pakai kaidah masyarakat lagi, mana ada maling teriak maling mas gitu kan. Nah ini teriak berarti benar nih gitu kan, ini pasti benar nih. Atau kalau nggak benar pasti ada sesuatu lah ini. Kalau nggak benar, kalau coba ada sebagian pengen, ini kalau nggak benar ini pasti ada sakit hati nih, ada hubungan nih sama Jurej nih. Enggak, padahal nggak ada hubungan sama sekali. Lihat bagaimana ujian beratnya Jurej. Dia berzina sama saya. Dia berzina sama saya. Makanya hadirin, ini indahnya Islam ya hadirin. Kan kaidah dalam fikih apa? Al-iqrar ayat al-syariah. Al-iqrar hujjatun Lanjutin. Al-iqrar hujjatun qasirah. Pengakuan itu adalah bukti terbatas. Dalam Islam, kalau ada seseorang mengaku dia berzina, maka konsekuensinya hanya ke dia atau melibatkan pasangannya. Pasangannya ditarik-tarik enggak? Hah? Dilacak apa enggak? Hah? Dikorek-korek apa enggak? Enggak. Dalam kasus ini. Padahal kita tahu ya namanya zina, masa sendirian? Ya namanya zina pasti ada orang lain lah. Ada pasangan. Tapi kalau ada seseorang mengaku berzina, itu maka yang menghadapi konsekuensi dari pengakuan dia cuma dia pribadi. Makanya ketika Ma'is mengaku berzina, Nabi SAW mencari siapa pasangan zinanya? Hah? Enggak. Ghamidiyah ketika berzina, apakah Nabi ngejar pasangannya? Enggak. Siapa nih pasangannya? Dan enggak mungkin orang berzina sendiri. Makanya pengakuan dalam zina itu enggak melibatkan pasangan. Pasangan zinanya. Pengakuan dalam zina itu hanya untuk dia sendiri. Salah satu hikmahnya untuk menutup pintu-pintu fitnah kayak begini. Karena repot. Kan bisa jadi ada orang yang nama baiknya udah rusak di masyarakat dan dia memang mumarisa atau mumaris atau dia memang kerjanya begitu. Hasil menghancurin nama baik Mas Fulan. Ah, Mas Fulan kan katanya pemuda soleh dan seterusnya. Saya bilang aja dia klien saya. Berantakan. Kalau diterima, rusak. Bahkan itu tuduhan. Tuduhan. Dan makanya menuduh berzina itu ketat hadirin. Sangat ketat. Empat saksi hadirin. Harus laki-laki semua. Dan empat saksi yang soleh. Gak gampang nuduh zina itu. Karena kalau enggak, saksinya Allah yang menciptakan ini. Allah tahu watak manusia itu bisa senekat itu. Jadi hati-hati dengan nggak semua kasus itu kalau nggak ada api mana mungkin ada asap mas. Ada kasus curec ini bukti. Dan ini fitnah yang sangat dalam, sangat meyakinkan bagi orang, bagi masyarakat ini fitnah model kayak gini sangat meyakinkan karena dia mengklaim sama dirinya sendiri. Wong fitnah, menuduh fitnah sama pihak lain aja gampang dipercaya sebanyak sebagian masyarakat, apalagi dia mengaku, iya, saya harus jujur sama kalian. Dia itu malam tersebut ya sama saya di sebuah kamar hotel. Ngapain mas, ngapain mbak? Ya kalian tahulah. Kalau laki-laki wanita sudah kamar hotel, kan gak mungkin belajar ikhra misalnya begitu. Oh, semua akhirnya semua percaya pasti benar nih. Belum tentu. Hati-hati bisa jadi dia bohong. Hati-hati. Jelas kaidah poinnya ya, bahwa tidak setiap kasus itu bisa diterapkan kaidah apa? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Khususnya fitnah kepada orang soleh. Fitnah sama orang-orang yang memang terbukti track record-nya itu baik. Track record-nya itu belum tentu benar, hadir. Belum tentu benar. Ini di zaman jurej, hadirin. Apalagi di hari ini. Yang banyak hal bisa direkayasa. Pelajaran. Ini di zaman jurej. Bagaimana dengan hari ini yang banyak hal itu bisa apa? Bisa direkayasa. K- kita gak pernah kirim WA ke Mbak Mawar. Sekarang bisa direkayasa gak? Tiba-tiba Mbak Mawar terima WA nomor kita, padahal kita gak pernah kirim sama sekali. Bisa. Nas'alu salafiyah. Oleh karena itu, banyak-banyak minta tolonglah sama Allah. Dan hati-hati. Jadi itu salah satu contoh bukti. Gak ada api, bisa jadi ada asap. Dan bisa jadi fitnah itu sampai mengorbankan dirinya sendiri. Guna membuat sebuah hal yang sangat meyakinkan. Dan apa yang terjadi? Benar kan? Masyarakat percaya. Maka mereka mendatangi Juraij. Dan memaksanya untuk keluar dan turun. Dan mereka membakar rumah ibadahnya Juraij itu. Allahu Akbar. Orang percaya lah hadirin. Itu tadi kaidahnya apa? Gak mungkin ada asap kecuali ada api ini udah ada anak. Kurang asap apa itu? Dan ini ngaku diri sendiri. Udah sangat kuat udah. Dan dipukul Juraij itu. Dipukul hadirin. Juraij terpojok. Juraij didudukkan di kursi pesakitan. Nama baiknya hancur. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya hadirin. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.